سنن نوره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih pada pembahasan seputar kaidah yang ketiga dan penjelasan kemarin berhubungan dengan ibarat-ibarat salaf yang menjelaskan tentang prinsip mereka dalam mensikapi zahir dari suatu nas. Dan juga telah kita ketahui perbedaan metode yang mereka tempuh dengan metode madhab tafwid. Dan sebagai faedah sebelum kita membaca Fadmulul Qa'idah yang diringkas oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, ada faedah yang disebutkan di sini ikhwanifillah berhubungan dengan Al-Quran. Yang pertama berhubungan dengan apakah di dalam Al-Quran itu adalah lafaz selain Arabiyah, dan yang kedua apakah di dalam Al-Quran ada hal yang kita tidak mengetahui maknanya. Ini penting berhubungan dengan kaidah yang ketiga untuk kita ketahui dan juga untuk membedakan dengan madhab ahli tafwid. Kita baca di halaman ke-128. Ta'liq yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah wa hiya hal fil Qur'an alfadhun bi ghairi al-arabiyyah. Para ulama telah berselisih pada permasalahan ini, yaitu apakah di dalam Al-Quran itu ada lafal-lafal selain Arabiyah, yaitu apakah ada lafal-lafal selain bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran apa? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyah. Nah, tapi apakah ada lafal selain bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran? Ini terjadi khilaf. قال فذهب الجمهور إلى منع ذلك وأن القرآن ليس فيه عجمة بل هو عربي. Jumhur ulama menegaskan bahwasan yang tersebut tidak mungkin dan tidak diperbolehkan ada di dalam Al-Quran itu lafaz yang ada padanya apa? Ujmah, yaitu lafaz ajami. Bahkan semua yang ada dalam Al-Quran adalah Arabi. Wa min ha'ula al-imamu syafi'i wa ibn Jarir wa ibn al-Arabi wa ibn Faris wa ghairuhum. Di antara para imam tersebut adalah Imam Syafi'i, Ibn Jarir, Ibn al-Arabi. Kalau pakai lam, alif lam, ikhwanifillah, Ibn al-Arabi, maka dia seorang ulama ahli hadis dan ahli tafsir. Tapi kalau tanpa alif lam, maka dia seorang zindiq. Jadi harus membedakan. Ada Ibnul Arabi, dia ahli sunnah, dan Ibnu Arabi, dia seorang apa? Zindiq. Munafik yang mengatakan bahwasanya apa? Allah nam bersatu dengan dirinya. Wa man faris wa ghairuhum wa dhaba ba'dhum ila ithbati anna fil qur'ani kalimatun ajamiyyatun مثل السندس وقسطاس وفردوس وأليم والطور وغيرها كثير. وهذا يدل على وجود كلمات غير عربية، فيكون قوله تعالى بلسان عربي مبين تغليبا. Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama, jumhur mengatakan tidak boleh dan tidak ada di dalam Al-Quran lafaz selain Arabi. Yang lainnya mengatakan, nah, bahwasanya ada di dalam Al-Quran itu beberapa kalimat ajami seperti sundus, kistos, firdaus, alim, atur dan yang lainnya banyak. Jadi ini semua menunjukkan adanya lafaz selain Arabi yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga makna binisanin Arabi mubin adalah tagliban, yaitu mayoritasnya. Ini menurut pendapat kedua. Itu bahwasannya Al-Quran mayoritasnya berisi lafaz-lafaz bahasa Arab, tapi ada di dalam Al-Quran lafaz-lafaz ajami. Lalu mana yang benar dalam permasalahan ini? Qala wassawabu fi hadhihi al-mas'alah ma qala Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Dan yang benar masalahnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam. Qala wassawabu indi min dhalika madhhabun fi tasdiqil qawlain jami'an. Dan yang benar di sisiku dari perselisihan ini adalah pendapat yang padanya pembenaran kedua pendapat itu secara keseluruhan. Gimana ya? Nah, yaitu yang benar berarti pendapat ketiga. Yang pada pendapat itu adalah pembenaran, nah, ada pembenaran terhadap kedua pendapat secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana? Wadzalika anna hadhihi al-hurufa mithl taha wa qaswara wal istibrak wal istabrak ila akhirih usuluha ajamiyah. Maksudnya yaitu bahwasanya huruf-huruf ini seperti taha, qaswara, di ayat surat apa ini qaswara disebutkan? Nalin al-muddathir farrad min qaswara. Apa makna qaswara? Al-Asad, naam, harimau atau singa. Wal-Istabarak, naam. Nah, lafad-lafad itu dan yang lainnya asalnya adalah lafad ajami, kama qala al-fuqaha, sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha. Illa annaha saqatat ila al-Arab fa'arabatha bi'al-sinatiha wa hawwalatha an al-fadhil ajami ila al-fadhiha. Hanya saja lafaz tersebut jatuh pada orang Arab, yaitu masuk pada penggunaan orang Arab, kemudian akhirnya diserap dijadikan bahasa Arab. Nah, dengan lisan-lisan mereka, sehingga dari lafaz ajam, nah, akhirnya karena sudah terserap menjadi apa? Menjadi lafaz Arabiyah. Paham? Fasarat Arabiyatan thumma nazala al-Qur'an. Maka jadilah lafaz itu karena sudah diserap oleh orang-orang Arab penggunaannya menjadi apa? Lafaz Arabiyah. Kemudian turunlah Al-Qur'an wa qad ikhtalatat hadhihi al-huruf bi kalamil Arab. Turun Al-Qur'an dan huruf-huruf ini telah apa? Telah bercampur dengan na'am kalam Arab pada saat turunnya Al-Qur'an. Sehingga saat turunnya Al-Qur'an lafaz-lafaz itu sudah menjadi apa? Lafaz Arabi. Ini mudahnya. Faman qala innaha arabiyyah fa huwa shadiq, faman qala ajamiyyah fa huwa shadiq. Jadinya apa? Siapa yang mengatakan itu adalah lafaz arabiyyah, ya benar. Yang mengatakan lafaz itu ajamiyyah, ya benar. Nah, kalau seperti ini beres. Nah, maksudnya mengatakan ajamiyyah dilihat dari sisi asalnya dulu. Paham? Asalnya dulu memang itu ajam, tapi sudah diserap dalam bahasa Arab. Maka yang mengatakan lafaz itu Arabiyah, ya benar juga. Dalam artian Al-Quran turun dalam keadaan lafaz itu memang sudah diserap dalam bahasa Arab. Nah, ini harus kita pahami. sehingga tidak perlu apa ribut, ternyata ujung-ujungnya sebenarnya bisa di bisa didudukkan. Qala wa asyara Syadibi ila nahwi ma asyara ilaihi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam wa qad dzukiratil mas'alatu bi awsa' min hadza fi tahqiqi ala kitab ar-risalah li Syafi'i rahimahullahu taala yassarallahu bi tab'iha. Dan Imam Syatibi telah mengisyaratkan yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid ini. Dan kata Syekh Kamal, aku telah menyebutkan masalah ini secara lebih luas dalam tahqiqku terhadap kitab risalah. Nah, beliau telah memiliki dan sekarang sudah dicetak kitab risalah tersebut. Beliau katakan yassarallahu bitab'iha, semoga Allah memudahkan untuk bisa mencetaknya, dan alhamdulillah sudah tercetak. Nah, sebagaimana harapan beliau, kitab tahqiq ar-risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang merupakan salah satu kitab di awal-awal yang dikarang dalam pembahasan usul fikih. Bahkan sebagian ulama menetapkan kitab adalah awal kitab yang dikarang dalam pembahasan usul fikih. Kemudian pembahasan kedua, fahal fil Qur'ani ma la nafhamuhu wa in kana lahu ma'na. Apakah di dalam Al-Qur'an ada lafaz-lafaz yang kita tidak memahaminya walaupun pada hakikatnya dia memiliki makna? Jadi di dalam Al-Qur'an memang semua lafaz harus kita katakan memiliki makna, ya tidak? Tapi apakah kita mengatakan ada yang tidak kita pahami? Nah, yuqal na'am yasihu hadha nisbiyan. Kita katakan na'am, iya, ada di dalam Al-Quran yang kita tidak memahaminya, tapi secara nisbi. Maksudnya nisbi bagaimana? Sesuatu dikatakan nisbi afanifillah, yaitu sesuatu yang tidak na'am paten. Dalam artian ketika sudut pandangnya berbeda, maka akan berbeda hasilnya, paham? Ini sesuatu nisbi namanya. Taib. Nah, apakah di dalam Al-Quran ada hal-hal yang tidak kita pahami? Maka jawabnya apa? Iya, tapi secara nisbi. Yaitu min haitsu tafadulun nasi bainal idraki wal faham. Dari sisi tingkatan-tingkatan manusia dalam memahami dan dalam apa? Dalam kemampuan dia untuk berpikir. Dia paham dan tahu tidak makna ini. Bahkan sebagian kita, alhamdulillah, nah bukan hanya sebagian tapi mayoritas, mungkin orang ajam, mayoritas lafal-lafalnya tidak tahu maknanya, ya tidak, karena ajam, tidak belajar. Tapi itu nisbi. Tidak boleh kita katakan bahwasanya semua manusia tidak mengetahui makna kata tersebut. Qala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa lisanul arabi awsa'ul al-sinati madhaban wa aktharuha alfadhan wa la na'lamuhu yuhitu bi jami'i ilmihi insanun ghairu nabi. Imam Syafi'i mengatakan, dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas, nah, madhabnya paling banyak dan paling banyak lafadznya. Lafadz-lafadznya paling banyak. Bahkan apa? Satu kata saja dalam bahasa kita, afanibillah, terkadang dalam bahasa Arab datang dengan berbagai macam kata, dengan berbagai macam nama. Contohnya apa? Seperti Asad. Asad namanya banyak. Asad, Qaswara, Usama, apalagi Haidar. Haidara. Nah, baik. Banyak daya, sehingga apa? Lafadznya banyak. Maka wala na'lamuhu yuhitu bi jami'i ilmihi insanun ghairu nabi. Maka kita tidak mengetahui ada seseorang yang mampu untuk apa? Menguasai semuanya. Nah, tidak ada. Kata Imam Syafi'i, kita tidak tahu ada seseorang yang mampu menguasai semua na'am lafadz-lafadz dalam bahasa Arab ghairu nabi, selain Nabi. Salinan. Walakinnahu la yadhhabu minhu syai'un 'ala ammatiha hatta yakuna fiha man ya'limuhu. Akan tetapi tidaklah hilang nam sesulap itu pun dari naam keumuman bahasa Arab tersebut sampai ada orang yang mengetahuinya. Dalam artian bahasa ini terjaga memang. Tata bahasa yang terjaga terus afanifilah dan kokoh dan catatan bahasa Arab. Nah, lain bahkan tidak ada tata bahasa di dunia ini afanifilah yang dalam kitab-kitab dikarang untuk menjelaskannya seperti bahasa Arab. Nah, mulai dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab yang 12 cabang. Kemudian masing-masing yang mulai dari nahwu, berapa kitab nahwu dikarang. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, ketika ditanya apakah ada di dalam Al-Quran sesuatu yang tidak kita ketahui maknanya, maka kita katakan iya. Tapi dilihat dari sisi masing-masing orang. Nah, ada yang tidak diketahui oleh si fulan, tapi ternyata si Alan mengetahuinya. Paham? Tapi kalau dikatakan semuanya tidak tahu, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau semuanya tidak tahu makna dari lafaz tersebut, lalu untuk apa diturunkan? Paham? Sekarang kita baca Madmunul Qa'idah. Amal salaf fi sifati al-imraru 'ala adh-dhahiri duna ta'arrud lil-kayf. Ini sudah berkali-kali. Amalan para salaf dalam permasalahan sifat-sifat adalah apa? Naam, menjalankan nas tersebut di atas zahirnya tanpa bertanya-tanya tentang kaif, tanpa berusaha untuk membicarakan masalah kaifiyah. Yang kedua, itbatul lafzi wal makna wa tarkus su'ali 'anil kaif. Madhab salaf dalam masalah ini adalah menetapkan lafaz dan maknanya. Suatu sifat kita tetapkan lafaznya, sifat yad ya kita tetapkan lafaznya, kemudian kita tetapkan maknanya, bahwasanya tangan ya tangan, dan wa tarkus su'al 'anil kaif, dan meninggalkan untuk bertanya-tanya tentang bagaimananya. Tidak boleh kita bertanya tentang bagaimananya suatu sifat Allah. Dan kemudian yang ketiga, khitabul wahyi li hadhil ummah bil lisanil arabi alladhi yafhamuna. Nah, wahyu afanifillah datang dan berbicara kepada umat ini dengan bahasa Arab. Karena memang Nabi afanifillah diutus sesuai dengan lisan kaumnya yang mereka pahami. Kemudian khafa'u ba'dil ma'ani an ba'dil nas la yamna'u ilmal akharin biha. Ketidaktahuan sebagian makna dari makna-makna Al-Qur'an yang ada pada sebagian manusia itu tidaklah menghalangi pengetahuan yang lain terhadapnya. Jadi sebagian tidak tahu, tapi hal ini tidak menghalangi bahwasanya di sana ada orang lain yang apa? Yang tahu. Ya tidak. Para ulama mensyarah, menafsirkan, mereka memiliki pengetahuan luas. Adapun awamun nas, banyak yang tidak tahu lafaz ini maknanya apa, dan seterusnya. Kemudian poin kalimat, dan ini penting, yaitu laisa fil qur'ani ma la ma'nan lahu. Tidak ada di dalam Al-Qur'an sesuatu yang tidak ada maknanya. Semuanya masih ada maknanya. Makanya dari sisi ini ikhwan fillah, dalam pembahasan nahwiyah tentang huruf zaidah. Huruf-huruf zaidah. Huruf tambahan secara apa? Istilah nahwu. Di dalam Al-Qur'an ketika kita mengi'rab, untuk kita beradab dengan Al-Qur'an, kita tidak katakan apa? Huruf zaidah, tapi dikatakan dengan istilah apa? Silah wa taukid. Misalnya, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum. Idza ma, kaidahnya dalam ilmu nahwu apa? kullu ma ba'da idza zaidah. Sebagaimana dalam bait syair, ya taliba ilmin khud fa'idah, kullu ma ba'da idza zaidah. Baik, penuntut ilmu ambil faedah ini. Setiap ma yang jatuh setelah idza, maka itu adalah ma. Ma apa, Faisal? Ma zaidah. Ini diingat-ingat, antum sampai belajar alfiyah, na'am, jangan sampai lupa. Setiap ma yang jatuh setelah idza itu zaidah. Kalau ada idza ma, maka ma ditanya ini kan ma banyak sekali, ikhwani fillah, ada ma mausulah, ada ma istifhamiyah, ada ma masdariyah, ada ma nafiyah, banyak. Tapi ini ambil satu kaidah. Kalau ma jatuh setelah idza, maka itu ma tambahan, ma zaidah. Tapi dalam Al-Qur'an tidak boleh kita katakan apa? Ini ma tambahan saja. Karena terpahami kalau ini zaidah berarti seandainya dibuang tidak masalah, ya tidak. Padahal dalam Al-Qur'an dan sesuatu semuanya memiliki makna. Makanya para ulama enggan untuk mengatakan itu zaidah, tapi diistilahkan silah wa taukin. Silah wa taukin yang dalam pembahasan nahwu kalau mengirab selain Al-Qur'an ya dikatakan zaidah. Kenapa? Untuk na'am menjaga jangan sampai ada pemahaman orang-orang yang picik, yang pemahamannya rendah, mengatakan kalau itu zaidah berarti bisa dibuang. Padahal tidak boleh satu huruf pun dari huruf Al-Qur'an kita kurangi. Poin berikutnya, dakwa batilah anna madhab as-salaf huwa tafwid. Tuduhan yang batil bahwasanya madhab salaf itu adalah tafwid, ini telah dibantah. Dan sangat beda antara madhab salaf dan madhab tafwid. Inti perbedaannya di mana? Indah ya Muhammad Palimbang. Perbedaan mendasar antara madhab salaf dan madhab tafwid apa? Nah, kalau madhab tafwid hanya menetapkan lafadznya saja, maknanya mereka serahkan pada Allah. Terus nah, kalau madhab salaf menetapkan makna dan lafaz. Baik. Qala asyarru anwa'i tafwid ar-rafidah al-mufawwidah fahum asyarru minal majus. Dan yang paling jelek dari apa jenis-jenis tafwid adalah ar-rafidah al-mufawwidah. Sebab mereka adalah sejelek-jelek na'am golongan dari orang-orang majusi. Fahum asyarru minal majus. Nah, maka mereka itu lebih jelek daripada orang-orang majusi. Jadi ahli tafid yang paling parah ya rafidah. Nah, lebih buruk daripada orang-orang majusi. Qala Abdul Qahir al-Baghdadi dalam Al-Farq Bainal Firaq, wa hadhihi al-firqah syarrun minal majus. Ya, Rafidah ini lebih buruk daripada orang Majusi. Orang Majusi ciri khas mereka apa? Penyembah apa orang Majusi itu, Dimas? Hah? Penyembah api. Jadi mereka punya dua sesembahan, yaitu apa? Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Dan banyak na'am tayyib pada beberapa negeri ikhwani fillah, walaupun istilahnya bukan majusi tapi punya keyakinan ini. Di Jawa saja kalau kita perhatikan duduk mereka hampir sama keyakinannya, ada apa? Ada dewa yang bagus, ada dewa yang jelek ya. Ada Batara Guru, ada Batara Kala ya kan, ini dewa tapi mereka berperang yang buruk dan yang baik. Nah, mereka lebih buruk dari orang-orang Yahudi Majusi, alladzina za'amu annal ilaha khalaqa syaitan, thumma inna syaitan khalaqa syurur. Nah, yang orang Majusi itu menyangka bahwasanya berpendapat bahwasanya ilah telah menciptakan syaitan, kemudian syaitan menciptakan kejelekan. Nah, wa syarrun min an-nasara alladziina sammaa 'Isa 'alaihi salam mudabbiran tsaniyah. Dan lebih buruk dari orang-orang Nasara yang mereka menamai Isa sebagai zat yang mengatur jagat raya ini yang nomor dua. Yang nomor pertama adalah Tuhan Bapa, yaitu menurut mereka nama Allah. Kemudian baru Isa. Wal'iyadu billah. Qala faman 'adda ar-rawa, faman 'adda ar-rawafidha min firaqil Islam fa huwa bi manzilati man 'adda al-Majusa wa an-Nasara min firaqil Islam. Maka siapa saja yang menganggap orang Rafidah itu termasuk bagian dari kelompok-kelompok Islam, maka sebetulnya kedudukannya seperti orang yang apa? Menganggap Majusi dan Nasara termasuk kelompok Islam. Berarti benar atau salah? Jelas salahnya orang yang menganggap Rafidah masih muslim. Ini penegasan dari Abdul Qahir Al-Baghdadi Al-Fanifina bahwasanya Rafidah sudah tidak masuk lagi dalam deretan 72 golongan yang menyimpang. Karena mereka sudah agama sendiri, sudah agama kekufuran, punya naam Quran sendiri menurut mereka, punya mushaf sendiri, punya aturan sendiri. Nah, sehingga tidak boleh seorang muslim pun ragu tentang kekufuran Rafidah. Nah, yang merupakan sempalan dari Syiah. Tapi tidak boleh bila kita katakan Syiah kufur semuanya, tidak. Karena Syiah itu bermacam-macam tingkatan-tingkatannya. Nah, di antara sempalan Syiah yang telah keluar dari Islam adalah apa? Rafidah. Karena asal penamaan Syiah adalah mereka-mereka yang mengedepankan Ali atas Utsman radhiyallahu anhu. Ini sudah dikatakan berpemahaman Syiah kalau sampai dia mengedepankan Ali dari Utsman. Nah, sehingga kalau hanya keyakinan seperti ini, kita katakan keyakinan apa? Bid'ah. Tapi tidak sampai derajat kufur. Cuman Syiah pada zaman sekarang semakin terus menjauh ikhwan fillah dari apa? Jalur keislaman wal'iyadu billah. Bahkan bisa dikatakan hampir mayoritas Syiah yang ada berpemahaman Rafidah. Wallahul musta'an. Poin berikutnya, anna madhhab at-tahwid huwa ta'tilun lisyara'i. Bahwasanya madhab tafwid adalah apa? Akibat dari madhab tafwid, yaitu intinya adalah ta'tilun lisyara'i, yaitu peniadaan syariat-syariat. Kenapa? Karena sudah tidak ada fungsinya Al-Quran, tidak ada fungsinya sunnah. Kenapa kok tidak ada fungsinya menurut madhab tafwid? Indah ya Nabi. Hah? Karena tidak dipahami maknanya. Lalu untuk apa? Sebagai sumber hukum, ya tidak. Berarti semuanya kembali ke akal-akal. Sudah tidak perlu syariat-syariatan, kita pikir sendiri saja. Karena Al-Quran dan Sunnah menurut mereka tidak bisa dipahami. Kemudian poin berikutnya, ta'addudu anwa'i tafwid, yaitu berbilangnya jenis-jenis tafwid. Jadi tafwid itu tidak hanya satu jenis, tapi berbilang. Qala Ibnu Taimiyah, minhum man yaqul al-muradu biha khilafu madluliha al-zahir wal-mafhumu la ya'rifu ahadun min al-anbiya'i wal-malaikati wa-sahabati wal-ulama'i ma'aradallahu biha. Di antara mereka ada yang mengatakan yang dimaksud dengan na'am tahfid itu adalah khilafu madluliha al-zahir, yaitu penyelisian terhadap penunjukannya secara zahir. Dan yang dipahami kemudian apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang apa makna tersebut dari kalangan para nabi, malaikat maupun sahabat serta para ulama, apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ini diantara jenis mazhab tafwid, yaitu mereka yang berkeyakinan apa ini, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah. Sehingga ini sebenarnya apa? Celaan yang sangat naam kasar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqul tajri ala zahiriha wa tuhmalu ala zahiriha wa ma'a hadza fala ya'lamu ta'wiluha ila Allah. Ini yang paling banyak memakan korban. Di antara mereka ada yang mengatakan apa? Sudah, jalankanlah sesuai zahirnya, bahwa sesuai zahirnya. Bersama dengan itu mereka berkeyakinan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Jadi lafadznya diterima, nah maknanya diserahkan pada Allah. Sekilas seakan-akan benar ya tidak? Tapi tidak demikian yang dimaksudkan oleh mazhab Ahli Sunnah. Nah, karena ketika seorang menjalankan suatu nas sesuai dengan zahirnya, mesti dia harus tahu maknanya ya tidak? Harus tahu maknanya. Maka fayatana qaduna haitsu athbathu laha ta'wilan yukhalifu dhahiraha. Maka mereka terjatuh dalam kerancuan di mana mereka menetapkan penafsiran-penafsiran yang menyelisihi zahirnya. Kenapa? Karena zahir menetapkan makna, tapi mereka malah apa mengatakan maknanya tidak diketahui. Yang jelas mazhab tafwid afanifillah harus diketahui oleh antum semua bahwasanya ini mazhab yang sangat parah kesesatannya. Nah, berakibat apa? Mendisfungsikan syariat, yaitu menjadikan syariat tidak ada fungsinya. Nah, syariat itu tidak ada faedahnya. Poin yang terakhir, nah, naqlu kalami a'immati ahli sya'an fi tafnidhi syubahi ahli al-batil. Ini metode yang penting. Ketika kita ingin menguraikan, membongkar syubhat-syubhat ahli al-batil, hendaknya kita apa? Menukil perkataan para imam-imam yang memang ahli dalam pembahasan tersebut. Jangan kita berdebat sendiri dengan kalimat-kalimat kita. Nah, saya nukilkan yarhamukallah kalimat-kalimat para ulama kita yang telah meninggal di atas istiqomah. Nah, di antara yang memang mumpuni dalam masalah apa? Bantah-membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau kita perhatikan ikhwan fillah kitab-kitab beliau masyaallah. Seorang membacanya memberikan kekokohan dalam berpijak. Yang menunjukkan memang orangnya betul-betul paham tentang akidah yang hak ini. Sehingga syubhat-syubhat ahli batil beliau uraikan dengan uraian yang sangat bagus. Dengan kalimat-kalimat yang juga ilmiah, tidak hanya sekedar berisi apa cacian dan makian. Karena sebagian manusia ikhwan fillah membantah isinya adalah apa? Isinya cacian makian. Naam, celaan. Bahkan sebagiannya katanya membantah tapi yang digarap adalah apa? Masalah-masalah pribadi. Ini naam enggak benar. Allahu musta'an. Jadi usahakan ketika seseorang ingin naam membantah, membongkar syubhat ahli batil, nukilkan perkataan-perkataan para imam pada bidang tersebut. Nah, dengan ini kita selesai dari pembahasan kaidah yang keempat. Kaidah yang keberapa? Yang ketiga. Dan diingat-ingat, dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.